Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita yang kita ambil dari kitab Al-Irsyad ila Tashihil I'tiqad, bimbingan menuju kepada lurusnya akidah. Jadi akidah Islam, akidah Al-Sunnah wal-Jamaah, akidah Al-Fiqh wal-Najiyah. Kita kemudian telah sampaikan tentang pentingnya kita mempelajari akidah, kemudian kewajiban kita mempelajari akidah, kemudian mendakwakan, wajibnya kita mendakwakan akidah yang lurus. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan bayanu usulil aqidatil islamiyah ijmalan wa adillatuha, penjelasan tentang pokok-pokok akidah Islam secara global dan dalil-dalil yang berkaitan dengan ini akidah Islam, pokok-pokok akidah Islam ini. Beliau mengatakan, "I'lam ayyuhal muslim, waffaqani Allahu wa iyyaka, anna usul al-aqidah Islamiyah allati hiya aqidatul fiqhin najiyah wa al-sunnah wal jamaah hiya al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imani bil qadari khairi wa syarri." Ketahuilah, wahai saudara kaum muslim, wahai kaum muslimin yang semoga Allah SWT memberikan taufik kepadaku dan kepadamu. Ini doa dari Syekh kepada kita sekalian, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang senantiasa di dalam hidayah taufik Allah Ta'ala. Hidayah itu ada dua, ada hidayatul irsyad dan ada hidayah taufik. Kalau hidayatul irsyad itu hidayah yang berkaitan dengan ilmu, kita faham, kita tahu, kita menjadi tahu. Ini hidayah dalam bentuk ilmu, pengetahuan kita. Pengetahuan kita tentang Islam, pengetahuan kita tentang akidah, pengetahuan kita tentang ibadah, pengetahuan kita tentang ini amalan-amalan agama. Pengetahuan ini, tahunya kita tentang apa yang diajarkan agama, ini namanya hidayatul irsyad. Adapun tergeraknya hati untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, itu namanya hidayatul taufiq. Dua-duanya semuanya kita minta kepada Allah SWT. Tentu hidayah yang pertama, hidayah irsyad, hidayah pengetahuan kita tentang ajaran agama Allah Ta'ala, pengetahuan kita tentang yakni agama ini. Baru kemudian kita tergerak untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang dikatakan hidayah taufiq. Di antara syarat kita mendapatkan hidayah, orang mendapatkan hidayah itu dengan syarat. Di antara syarat yang Allah sebutkan, wa man jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang mereka bersungguh-sungguh dalam menempuh hidayahku, niscaya akan kami bimbing mereka ke jalan-jalan petunjukku. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim bahwa orang yang paling besar kesungguhannya untuk menyongsong hidayah, dia adalah orang yang paling besar haknya untuk mendapatkan hidayah. Sehingga diperolehnya hidayah itu bersama dengan kesungguhan kesungguhan kita di dalam menyambut hidayah, sehingga jangan sampai ada orang yang mereka itu menunggu hidayah. Sebagaimana kita ingin mendapatkan rezeki, kita bukan menunggu datangnya rezeki, tapi kita menyambut, menjemput jatah rezeki yang Allah jatahkan kepada kita. Dengan kita kerja keras, dengan kita bekerja, sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita yaitu impikan berkaitan dengan rezeki Allah Ta'ala. Bukan menunggu, tetapi kita bergerak, berjalan, menyambut datang hidayah Allah Ta'ala. Sehingga apabila kita ingin betul senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Ta'ala, adalah kita memiliki usaha yang kuat untuk selalu kita memahami agama Allah dan mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita sekalian. Anna usulal aqidah Islamiyah, sesungguhnya pokok-pokok aqidah Islamiyah itu, hiya aqidatul firqatin najiyah, yang aqidah Islamiyah adalah aqidahnya firqatul najiyah, ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Al-firqatul najiyah, ahli sunnah wal jamaah, Ta'ifah al-Mansurah, As-Salafiyah, ini semua nama yang satu. Nama-nama ini sendiri, para bapak dan bapak sekalian, dimunculkan oleh para ulama dalam rangka untuk membedakan dengan orang-orang yang telah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada hanyalah ini Islam kufur. Islam dan kufur. Orang yang mereka mengikuti Nabi muslim, yang menolak Nabi kufur. Hanya ada dua itu. Enggak ada yang ketiga, keempat dan seterusnya. Sepeninggal Nabi, sebagaimana yang Nabi telah sampaikan bahwa umat ini nanti akan berpecah belah menjadi sekian banyak kelompok. Maya ismikum fasayara ikhtilafan kathira fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian akan menyaksikan, melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Lalu Nabi memberikan solusinya bagaimana kita hidup di tengah-tengah penyimpangan yang ada itu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajib. Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Pegangilah kuat-kuat. Gigitlah dengan gigi geram Anda, yang merupakan ungkapan agar kita betul-betul memegangi dengan cara yang paling kuat. Yang dalam penjelasan hadis yang lainnya Nabi katakan, sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millah kulluha finnar illa wahidah wa yal jamaah ma'ana ali wa sahabi. Nabi katakan dalam hadis yang lainnya, umat ini akan terpecah belah menjadi sekian banyak kelompok, sehingga menjadi golongan-golongan, menjadi aliran-aliran yang sangat banyak, menjadi sekitar 73 milah. Lalu Nabi katakan kullu hafinnar, semuanya itu berada di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Ini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian Nabi menunjukkan yang satu. Siapa yang satu itu? Mereka adalah al-jamaah. Dan siapa itu al-jamaah? Agar tidak rancu, agar tidak setiap orang mereka mengklaim dirinya adalah al-jamaah, sehingga ada di tengah-tengah kaum muslimin ada yang mengklaim dirinya adalah al-jamaah, yang tidak masuk jamaahnya adalah kafir, mereka bukan muslimin, sehingga mereka pun tidak ini bisa sholat di belakang orang kafir. Mesti mereka mendirikan sholat sendiri, berimam dengan imamnya, tidak mau dia bermakmum dengan kaum muslimin. Aliran ini sangat terkenal sekali. Nabi menjelaskan hakikat al-jama'ah itu siapa. Al-jama'ah adalah ma'ana alihi wa ashabi, itu orang yang mereka dalam beragama di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Mereka berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ini yang dikatakan oleh hadis Nabi, fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian senantiasa berada di atas sunnahku dan sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah bimbingan Rasulullah SAW. Dan kenyataan yang ada bahwa sepeninggal Rasulullah SAW muncul berbagai macam aliran-aliran pemikiran. Kita mengenal di sana ada pemikiran yang namanya Khawarij. Aliran pemikiran yang namanya Khawarij, yang dikatakan Khawarij karena dia keluar, khuruj, keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan sampai tingkat mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai pada tingkat pembunuhannya terhadap Ali bin Abi Thalib, mereka jadikan sebagai taqarruban ilallah, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah semua orang-orang yang mereka menyimpang atau ahlul bid'ah, menjadikan bid'ahnya itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Syiah Rafidhah, laknatnya kepada Abu Bakar dan Umar, yang mereka memiliki dua-dua laknat untuk kedua sahabat yang terbaik ini, yang doanya itu sebagai bentuk taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mereka memiliki syiar mut'ah, kawin kontrak, yang hakikatnya merupakan zina. Mereka jadikan perzinaannya ini sebagai taqarruban ilallah, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian pula sebagian kaum muslimin menjadikan nyanyiannya, alat-alat musiknya sebagai bentuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagian muslimin menjadikan nari-nari bergoyang-goyang itu menjadi sarana untuk taqarrub ilallah, dan sekian banyak yang lainnya. Maka ini merupakan bentuk penyimpangan-penyimpangan yang sangat nyata, dan munculnya berbagai macam kelompok-kelompok di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itulah para ulama memunculkan nama-nama, yang nama-nama itu dalam rangka untuk membedakan dengan ahlul bid'ah yang menyimpang. Dan nama-nama itu sebagian nisbat kepada sifatnya, sebagian lagi terambil dari riwayat-riwayat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Ahlus Sunnah, nama ini nama yang terambil, Al-Sunnah terambil daripada hadis Nabi, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk di atas sunnahku. Sehingga apabila ingin selamat, maka benar-benarlah berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Sunnah, orang yang mereka betul-betul dalam beragama sangat terikat dengan sunnah. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah termenjadi nama yang lain dari maknanya. Ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang mereka akidahnya Asy'ari, kemudian fikihnya Syafi'i, suluknya Ghazali. Mix yang seperti ini lalu namanya ahlus sunnah. Tentu jauh dari hakikat yang diinginkan. Ahlus sunnah orang yang mereka memang terikat langsung dengan sunnah. Orang yang mereka beragama itu telur pijak kepada sunnah. Dan kita tidak diajari untuk ta'assub kepada orang per orang, tapi kita diajari untuk senantiasa berdasarkan dalil. Ta'assubnya itu kepada dalil. Tidak akan dia berubah dari amalan yang dia punya dalil, kecuali ada dalil yang datang yang lebih kuat. Ini baru orang mereka hidup dengan dalil. Akan tetapi orang yang mereka dididik untuk taklid, agama itu digantungkan kepada orang per orang atau kepada kelompok per kelompok. Sehingga kalau ustadz ini pokoknya benar, kalau organisasi ini pokoknya benar, yang menyelisih organisasi ini sesat. Sehingga menuduh sesat tidak sesat, membuat dia loyal tidak loyal, itu bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan siapa yang dijadikan sebagai standar. Jamaah sekalian, ini tentu adalah kekeliruan. Yang kita dibolehkan fanatik hanya dengan dalil. Ahlus sunnah orang mereka terikat dengan sunnah. Dia tegakkan agamanya di atas sunnah Nabi. Yang sunnah Nabi itu ya Al-Quran, ya As-Sunnah itu sendiri. Berdasarkan pemahaman dan amaliahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Itu memenuhi kriteria untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Bagaimana dia betul-betul memahami ajaran agamanya, dan bagaimana dia betul-betul menghidupkan agamanya di tengah-tengah kehidupan, sehingga mereka dikatakan ini orang yang di atas sunnah dan mendapatkan jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusuluna, inna lanansuru rusuluna walladzina amanu, benar-benar kami akan menolong. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa fi yaumil ashar. Kami benar pemikiran-pemikiran, enggak ada dalil yang dibawakannya. Tidak ada dalil yang dibawakannya. Yang mestinya kita beragama dengan dalil. Mana dalilnya Quran? Mana dalilnya? Mana Qurannya? Mana hadisnya? Mana penjelasan para salafnya? Dalil. Bukan pemikiran-pemikiran. Sehingga tidak membawakan dalil sama sekali ketika dia yaitu berpijak pada pemikiran-pemikirannya. Dikatakan pula dengan yaitu as-salafi. As-salafi nisbat kepada salaf. Yang salaf itu artinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga as-salafi orang yang mereka beragamanya Salafiyah, Taif al-Mansurah, dan yang lainnya itu semuanya nama yang satu, untuk hakikat yang satu. Ini untuk mereka yang beragama dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salaful ummah. Inilah cara beragama yang diajarkan oleh Allah SWT yang tidak boleh kita menyelisihinya. Yang sesatnya kaum muslimin banyak bertolak dari menolak yang ketiga, yaitu beragama tidak mau mengikuti salaf. Ini poros kesesatan dari sini, pangkal pokoknya kesesatan dari sini. Padahal yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para salaful ummah, itulah jalan yang lurus. Itulah as-sirat al-mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. jalannya orang Engkau berikan nikmat. Siapa Allah berikan nikmat itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin ulaika wa kasuna ulaika rafiqah. Para nabi, para syuhada, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, inilah sebaik-baik teman. Itulah yang dikatakan Allah, mereka di atas siratal mustaqim, di atas agama yang lurus. Sehingga akidah Islam adalah akidah al-firqatun najiyah, akidah al-sunnah wal-jamaah. Bukan namanya al-sunnah wal-jamaah, tapi penyembah kubur umamanya, tapi pemain musik umamanya, akan tapi justru melakukan hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Bukan al-sunnah. Al-sunnah mereka betul terikat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-jamaah yang bersama dengan penguasa kaum muslimin. Akidah al-sunnah wal-jamaah al-firqatun najiyah as-salafiyah terangkum di dalam arkanul iman. Terangkum di dalam arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan dikatakan arkan ruk karena dia tidak dia meninggalkan salah satu di antara rukun salat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Akidah yang enam yaitu arkanul iman, ini adalah termasuk prinsip-prinsip akidah. Yang semua akidah itu penjabarannya dari sini. Akidah tentang Allah, tentang malaikat, tentang ini kitab, tentang Rasul, tentang hari kiamat, kemudian tentang takdir Allah SWT. Semuanya rinciannya atau kelima hal ini atau enam hal ini merupakan dirinci dalam akidah yang mendetail. Sehingga ini merupakan akidah globalnya yang mesti untuk betul-betul pegangi dan difahami dengan sebaik-baiknya. Adapun di antara dalil yang menyebutkan tentang akidah arkanul iman, prinsip-prinsip akidah Islam ini, sebagaimana ayat yang menyebutkan tentang rukun iman yang enam, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah hakikat kebaikan kamu arahkan wajah anda ke arah timur atau ke arah barat. Hakikat kebaikan bukan itu. Hakikat kebaikan itu apa itu? Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan hakikat kebaikan adalah iman kepada Allah, iman kepada akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada takdir. Ini hakikat kebaikan. Orang yang tidak memiliki keimanan seperti ini, maka kebaikannya layang fa, tidak akan bermanfaat. Tidak akan dia mendapatkan manfaat apapun kebaikan-kebaikan yang tidak tegak di atas iman. Karena yang dibutuhkan itu adalah bagaimana dia menegakkan amaliyah di atas keimanan dia. Di atas keimanan dia. Sehingga bukan mengikuti selera-selera ini hawa nafsu. Walakin al-kira man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Adapun takdir adalah pada ayat Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, dengan takdir Allah Ta'ala. Yang dalam takdir ini nanti dipelajari secara khusus, ini beriman kepada takdir Allah dari arkanul iman yang ada. Allah Ta'ala jelas kafir. Mengingkari iman kepada kitab, kafir. Mengingkari iman kepada Rasul, kafir. Mengingkari iman kepada itu hari akhir, kafir. Mengingkari iman kepada takdir, kafir. Sehingga semua arkanul iman ini mesti menjadi sebuah keyakinan yang menancap di dalam hati kita. Dan tentu ikhwan, kita tidak akan bisa mengimani dengan iman yang sesungguhnya. Kita tidak akan bisa mengimani dengan iman seperti yang Allah inginkan kecuali kita faham. Maka wajibnya kita mempelajari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada takdir, iman kepada hari kiamat. Itu mesti kita pelajari rinci. Kalau kita tidak mempelajari rinci, bagaimana kita akan bisa mengimani? Apa yang akan kita imani tentang surga dan neraka? apanya yang akan kita imani tentang surga dan nerakanya itu, kalau kita tidak mempelajari apa itu surga, apa itu neraka? Apa yang akan kita imani tentang Allah kalau kita tidak mengetahui, memahami nama-nama dan sifat yang Allah jelaskan pada kita? Apa yang akan kita imani dari kitab kalau kita enggak belajar Al-Qur'an Al-Karim? Apa yang akan kita imani dari ini para rasul kalau kita pun tidak mengenal para rasul tersebut? Artinya, untuk mengimani ini jelas membutuhkan ilmu, dan itulah keberadaannya di majelis-majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya itu bagaimana kita mengimani Allah, malaikat, kitab, nabi, kemudian mengimani hari kiamat dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokok keimanan yang akan senantiasa akan menjadi pondasi dasar kita belajar akidah, itu kembalinya kepada arkanul iman ini. Mengimani Allah ada pelajaran sendiri, sehingga ada pembahasan khusus berkaitan dengan bagaimana kita mengimani Allah berdasarkan apa yang Allah telah jelaskan dirinya kepada kita, umat manusia. Di antaranya dengan kita mempelajari semua nama-nama dan sifat yang telah Allah terangkan kepada kita, sehingga kita mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula mengimani malaikat, nabi dan seterusnya, itu mesti membutuhkan rincian. Nah, sekarang kita masuk pada al-faslul awal, al-imanu billah. Kita masuk pada pembahasan yaitu pokok yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti harus kita imani tentang Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, "Wa huwal imanu billahi azza wa jal wa asasuha wa asluha wa huwa ya'ni al-i'tiqadul jazim bi anna Allaha rabbu kulli syai'in wa maliku wa maliku." Wa annahu al-khaliq wahdah al-mudabbiru lil qawni kullih wa annahu huwa alladhi yastahiqul ibadah wahdah la syarikalah wa anna kulla ma'budin siwa fahuwa batilun wa ibadatu batilatun. Qala ta'ala, dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunil batil wa anna Allah huwa al-aliyul kibir. Adalah asasuha wa asluha, pondasinya seluruh keimanan. Kita mengimani malaikat sampai takdir itu karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengimani malaikat dan semuanya kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat adalah makhluk yang Allah tugasi yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah taala. Karena kitab adalah ajaran Allah yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasul yang disampaikan malaikat kepada mereka untuk disampaikan kepada manusia. Yang kitab ini adalah ajaran Allah taala. Kita mengimani rasul karena rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan agama kepada kita. Kita mengimani hari kiamat karena hari kiamat benar-benar dipaparkan dengan sangat mendetail dalam agama kita, yang kehidupan kita kekatnya kehidupan setelah kematian kita. Dan kita mengimani takdir karena takdir merupakan bagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah yang merupakan asasnya agama kita, pokoknya agama kita, semua yang kita lakukan itu adalah cerminan dari iman. Sebagaimana telah kita sampaikan, tamsil yang diberikan oleh Allah kepada kita, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa farmuha fis sama tu'ti ukula kullahin bidni rabbiha. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat Islam seperti pohon yang baik, akarnya kuat, batang percabangnya menjulang tinggi naik ke atas karena amal-amal yang berkualitas, yang tegak di atas ikhlas, keikhlasan dan ittiba. itu yang akan terangkat naik menuju Allah Subhanahu wa taala diterima, yang akidah ini akarnya ini akan pula membuahkan tertumbuh, membuahkan buah-buahan, dan akan yaitu menghasilkan buah-buah yang dipanen oleh penanamnya. Buahnya itu adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh pribadi seorang yang beriman, dan akhlakul karimah yang dirasakan oleh manusia ketika mempergauli seorang mukmin. Akar, batang percabangan, buah. Tauhid itu menempati bagian akar, sehingga totalitas menentukan tentang nasib semua amaliah yang kita lakukan. Amaliah dia hanya akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala ketika dia tegak di atas ini keimanan kepada Allah SWT. Asas ini pokok pondasi, sehingga iman ini syarat untuk diterimanya amal. Gak ada iman, amal musbro, gak sia-sia, amal sia-sia. Sehingga dikatakan Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang dia beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, imannya harus ada. Kalau dia bukan seorang mukmin, maka kebaikannya layang fa', tidak akan bermanfaat sama sekali. Dia tidak akan mendapatkan balasan-balasan setimpal ketika dia beramal tidak berangkat dari iman. Oleh karena itulah, ketika orang beramal saleh, laki-laki perempuan, wong mukmin, ceritanya sedangkan dia adalah mukmin, tanpa ada keimanan, amal dia tidak akan yaitu bermanfaat, berguna. Kemudian tauhid rububiyah ini yang singkatnya berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Tauhid rububiyah itu jenis tauhid yang kita membicarakan tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki segala-galanya, dan seterusnya yang berkaitan dengan yaitu keyakinan-keyakinan tentang Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Iman terhadap rububiyah Allah saja maka tidak cukup. Orang tidak akan dikatakan bertauhid sampai dia mengumpulkan tiga jenis iman ini. Iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Menyatunya ketiga perkara ini baru dikatakan bertauhid. Belum dikatakan bertauhid kalau dia belum menyatukan tiga jenis tauhid ini. Kalau hanya berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di zaman Nabi, orang-orang musyrikin pun mereka telah berkeyakinan tentang Allah Ta'ala. Iblis bahkan berkeyakinan tentang Allah Ta'ala. Fir'aun juga mereka berkeyakinan tentang Allah Ta'ala. Padahal mereka ini makhluk yang sangat kafir. Di mana iblis mengakui tentang Allah Ta'ala? Kata iblis ketika ditanya Allah, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, wahai iblis, yang kuciptakan dengan tanganku, dua tanganku? Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dibandingkan dengan iblis. Iblis engkau lebih baik dengan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Iblis menyangka api lebih baik daripada tanah. Iblis mengakui Allah. Di mana pengakuannya itu? Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Iblis mengakui Allah Ta'ala. Kekafiran iblis pada pembangkangan yang dilakukan terhadap yaitu Nabi. Fir'aun yang mereka bahkan mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, saya Rabbmu yang paling tinggi. Ma lakum min ilahin khairi, aku tidak melihat ada ilah yang cocok buat kalian kecuali diriku. Mengeklaim Rabb dan ilah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang hati nurani Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun ini meyakini tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan. Mereka Fir'aun dan teman-temannya juhud melakukan penentangan terhadap Nabiullah Musa dan dakwah yang dibawakannya. Padahal kata Allah, hati kecilnya itu dia mengakui, meyakini tentang benarnya apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Orang musyrikin Quraisy mengakui tentang Allah Ta'ala, mengakui tentang Allah Ta'ala. Sehingga kalau ditanya tentang siapa itu yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Siapa yang itu menurunkan air hujan, Allah. Mereka sudah tahu. Wala insal tau man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau Anda tanyakan kepada orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Itu mereka tahu. Lah, kenapa menampakkan keangkuhan, menampakkan pengingkaran? Semuanya berangkat dari sombong, kesombongan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap nabi yang membawanya risalah ini. Sombongnya dia membuat dia kemudian mengingkari kufur terhadap yaitu risalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang rububiyah, asalnya semua makhluk mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala. Sekarang apa hubungannya antara rububiyah dengan uluhiyah? Yang nanti uluhiyah akan kita bicarakan sendiri. Apa hubungannya rububiyah dengan uluhiyah? Hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah, bahwa rububiyah itu meyakini tentang rububiyahnya Allah, harusnya melazimkan mentauhidkan Allah dalam hal ibadahnya. Karena ada orang-orang yang mereka tidak meneruskan kelazimannya, sudah mengakui Allah tapi nyembahnya lata usamanat, nyembahnya adalah makhluk-makhluk, patung-patung. Mereka sudah mengakui Allah Ta'ala tapi mereka justru menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini tauhid rububiyah ini menjadi dalil yang paling kuat untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Karena Allah yang hanya Allah satu-satunya pemilik rububiyah, maka hendaklah engkau jadikan Allah satu-satunya pula yang engkau sembah. Sehingga orang yang mereka telah bertauhid rububiyah tapi tidak mau bertauhid uluhiyah, Allah katakan afala yaqilun. Apakah mereka tidak berakal? Kalau mereka mau menggunakan akalnya sedikit saja, pasti mereka akan tahu bahwa justru rububiyah ini dalil terkuat untuk menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, para sekalian, setiap Allah menyuruh manusia ini untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, selalu Allah terangkan. Apa keterangannya itu? Keterangannya itu bahwa Allah lah satu-satunya pemilik rububiyah. Sehingga ketika mereka telah mengakui rububiyah Allah Ta'ala, mestinya, harusnya mereka itu mewujudkan tauhid uluhiyah. Tidak logis kalau mereka itu mengakui tentang rububiyah Allah tapi mereka tidak menetapkan ini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekedar mereka berkeyakinan tentang rububiyah Allah enggak manfaat. Sebagaimana tidak manfaatnya keyakinan Quraisy tentang rububiyah Allah Ta'ala. Karena tidak menghasilkan pentauhidan dalam hal uluhiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang ini ajakan untuk menyembah dirinya, pasti dalilnya itu adalah rububiyah. Ada ayat yang sangat yang cukup rinci yang bicara tentang itu rububiyah dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml, antum perhatikan juga, surat An-Naml ayat 59. Surat An-Naml, surat yang ke 27. Ayatnya ayat yang ke 59. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan ungkapan Allah khairun amma yusyrikun. Apakah Allah, Allahkah yang lebih baik? Ataukah yang lebih baik itu apa? Entah Allah ingin membandingkan antara Allah dan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Mana yang lebih baik? Allah, Allahkah atau yang mereka sembah selain Allah Ta'ala? Pertanyaan pertama. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna biha hadaiqa dzata bahjatin maka nalakum antum bitu syajaraha a ilahun ma Allah bal qaumun ya'dilun. Apakah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menurunkan air hujan kepada kalian dari langit? Siapa yang menumbuhkan tetumbuhan, taman-taman yang indah, yang kalian tidak pernah melakukannya, tidak pernah merancangnya, kalian tidak pernah menumbuhkan tetumbuhannya? Apakah memangnya ada ilah selain Allah? Artinya apakah ada yang menurunkan air hujan dari langit kepada kalian selain Allah? Ada enggak yang menciptakan langit dan bumi selain Allah? Ada enggak yang menumbuhkan tetumbuhan menjadi taman-taman indah di darat, di laut dan sebagainya itu selain Allah? A'ilahun ma'allah, rububiyah Allah. Lalu Allah tegaskan dengan uluhiyah. Apakah memang, apa memangnya ada sesembahan lain selain Allah Ta'ala? Yang layak disembah itu yang memiliki rububiyah. Sedangkan hanya Allah yang memiliki rububiyah. Allah tanya lagi. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala la rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Siapakah yang menjadikan bumi itu qarar, tenang, sehingga bisa ditempati dengan nyaman? Siapa yang menjadikan di antara bumi itu ada celah-celahnya, yaitu sungai-sungai, yang sungai-sungai itu sangat bermanfaat untuk manusia berkaitan dengan kebutuhan pengairan. Wa ja'ala laha rawasiya, siapa yang menjadikan bumi itu ada pancang-pancangnya, pasak-pasaknya, yaitu gunung yang memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, siapa pula yang menjadikan antara dua laut itu batas, dinding pembatas? Ada air tawar, ada air asin, yang tidak, yang keduanya tidak bisa mencampur sehingga ada seperti dinding yang membatasinya. Siapa yang membuat itu semuanya? A'ilahumma Allah, apa memangnya ada sembahan selain Allah Ta'ala? Allah menggugah rububiyahnya lalu menggiring kepada uluhiyahnya. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a, siapakah yang mengabulkan doanya orang yang terjepit ketika dia berdoa? Siapa yang menyingkap keburukan yang menimpa seorang? Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi yang silih berganti menepati bumi. A'ilahumma Allah, apa memang ada sembah, apa memangnya ada sembah selain Allah Ta'ala? Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri, siapakah yang menunjuki kalian di gelapnya darat dan gelapnya laut? Lalu Allah berikan petunjuk-petunjuk untuk kalian bisa, yaitu berjalan di muka bumi, bisa berlayar di lautan. Wa may yursilur riyaha busram baina yadayhi rahmati. Siapa yang pula yang mengirim angin yang menjadi pendahuluan kabar gembira akan datangnya hujan? A ilahun ma Allah, apa memangnya ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa may yarzuqukum minas samai wal ardi. Siapa yang mengawali penciptaan makhluk lalu mengembalikan pada kali yang kedua? Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? A ilahumma Allah, apa memangnya ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Lalu Allah tegaskan dengan kalimat qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian meyakini ada sembahan lain selain Allah, coba datangkan tanda buktinya mana sehingga kalian yakin ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, tauhid rububiyah yang berbicara tentang yaitu perbuatan-perbuatan Allah, ini adalah dalil yang paling kuat untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Tau penetapan tauhid rububiyah harusnya melazimkan menetapkan tauhid uluhiyah. Sehingga Allah selalu terangkan begitu. Kenapa sesembahan Allah, sesembahan selain Allah itu batil? Karena mereka tidak memiliki rububiyah. Maka dikatakan Allah diantaranya ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyembah sesuatu yang tidak menciptakan apapun? Bahkan mereka diciptakan. Mereka itu tidak mencipta, tapi bahkan diciptakan. Bagaimana disembah? Sekalian, ini penjelasan singkat tentang tauhid rububiyah, bahwa untuk mengenal Allah ada yang tiga hal yang pokok kita kenal: rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma dan sifatnya. Kita sedang mempelajari tentang uluhiyah Allah, tentang rububiyah Allah. Kalau sekedar berkeyakinan tentang keberadaan Allah, tentang rububiyah Allah, keyakinan-keyakinan tentang Allah, maka iblis meyakini, orang kafir musyrik meyakini, kemudian orang-orang ini ateis pun bahkan dia dalam kondisi tertentu dia akan pasti akan takluk dengan fitrahnya untuk meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sudah banyak ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka kurang ajar, congkak, sombong, langsung Allah kuntan, yaitu kirimkan kekuatan yang bisa meruntuhkan mereka dan mereka tidak berdaya. Pasti fitrah mereka kalau mau jujur, mereka akan mengakui ada kekuatan ini di luar apa yang mereka miliki ini. Sekali lihat, ini dulu yang kita sampaikan, insyaallah akan kita sambung pembahasan akan datang bismillah. Ini pembahasan yaitu serial akidah Islam yang diawali kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala secukupnya, baru kemudian nanti masuk pada pembahasan-pembahasan yang lainnya berkaitan dengan pembahasan-pembahasan tentang akidah Islam yang sangat penting untuk kita ini ketahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.